Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan nikmat dan kemudahan kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbarokah ini kita bisa melaksanakan sholat isya secara berjamaah di masjid anak-anaknya. Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam min kalam Sayyidil Anam karya Al-Habib Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kita masuk pada hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهوسني رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فرسخ إذا شرب الكلب أقبل أتى سيقر أنجي منه في إناء أحدكم dalam bejana atau wadah milik salah seorang di antara kalian, beliau bersihmu sabaran, hendaknya dia mencuci bejana tersebut sebanyak 7 kali cucian. Wali muslimin, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan ulahunna diturah, cucian yang pertama dicampur dengan tanah. Walahu fi hadithi Abdillah ibn Mu'abbas, dalam riwayat Imam Muslim pula dari hadith Abdullah ibn Mu'abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yawm sabta idza walaba al-kalbu fil inadi, apabila ada seekor anjing yang minum dari bejana kalian, fasiluhu sab'an, maka cucilah bejana tersebut sebanyak 7 kali cucian. Tidak cukup dengan 1, 2, atau 3, dan tidak cukup hanya menggunakan air atau bahkan ditambahkan sabun cuci diri, belum cukup. Wa'afiluhu taminata biturah, campurlah, tambahkan pada cucian yang terakhir dengan tanah. Ya, bisa dengan digosok terlebih dahulu menggunakan tanah, kemudian dicampur dengan air, atau air dulu kemudian ditambahkan tanah, kemudian dibilas, atau tanah dicampuri air kemudian digunakan untuk mencuci bejana tersebut. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita beberapa hukum syariat yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama, najasatu lu'abil kalbi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya air liur anjing itu najis. Ini dengan kesepakatan para ulama. Air liurnya anjing itu najis, bahkan tergolong najis yang mughallabah, najis yang berat, lebih najis dari air, mohon maaf, air kencing atau kotoran manusia. Kalau air kencing atau kotoran manusia cukup dicuci satu kali, kalau dengan air saja sudah hilang aroma, rasa dan baunya serta warna, tak meninggalkan bekas tanda-tanda najis, maka sudah cukup. Mau ditambahkan dengan air sabun, deterjen dan semisalnya, boleh dan sudah cukup dengan satu kali cucian. Lain ceritanya kalau najisnya najis mughallabah, najis yang berat, dicontohkan seperti lu'abul kalbi, air liur anjing, itu enggak cukup dengan satu kali cucian, walaupun ditambahkan deterjen yang wangi, walaupun ditambahkan lagi dengan pewangi dan pengharum pakaian, apakah softener, bulu dan misalnya, belum cukup, harus dicuci sebanyak 7 kali cucian. Di antara 7 kali cucian tadi dicampur dengan tanah. Bisa pada cucian yang pertama atau cucian yang terakhir, atau di tengah-tengah dari 7 kali cucian tadi, boleh bebas mau di sebelah mana dicampurkan tanahnya, yang penting 7 kali cucian. Dan salah satu dari 7 cucian tadi harus ditambahkan tanah saat mencucinya. Bagaimana dengan airnya? Air yang tadi digunakan minum oleh anjing tadi hukumnya najis. Di sisa air yang diminum oleh anjing tadi dibuang, tidak boleh digunakan. Dan ini Allah wa'alaikum, kemudian wadahnya, sejadahnya kita cuci sebanyak 7 kali, salah satu dari cuciannya dicampur dengan tanah, baru dianggap suci kembali wadah tersebut. Termasuk ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila liur anjing tadi mengenai pakaian kita, ya, liur anjing mengenai pakaian kita dan mungkin ada di Allah wa'alaikum, maka pakaian tersebut dicuci sebanyak 7 kali. Dan salah satu dari 7 cucian tersebut ditambahkan tanah. Jadi begini azari Allah wa'alaikum, baru dianggap telah suci dan boleh digunakan untuk sholat. Nah, ini yang disepakati oleh para ulama. Liurnya anjing najis. Bagaimana dengan anggota tubuh anjing yang lain? perselisihan, tinggalnya orang ulama. Kalau tidurnya mereka sepakat. Bagaimana kalau tubuh anjing secara utuh? Ekornya, kepalanya, punggungnya, dan mungkin terkadang tidur-tidur juga dirinya ada nyawa mengalirku. Najis atau tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Rahimahumullah taala. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Yang disepakati air minumnya najis. Namun kalau kita lihat kebiasaan seekor anjing, mereka suka dan gemar menjilati tubuh mereka. Ya kan? Kalau kita lihat, sehingga besar kemungkinan najis liur anjing masih ada pada bagian tubuhnya. Akan tetapi untuk memastikan apakah bagian tubuh yang lain juga najis seperti najisnya air liur anjing, ini butuh dalil secara khusus. Pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Malik, yang najis hanya air liurnya saja. Adapun anggota tubuhnya yang lain, hukum asalnya suci, kecuali kita melihat anjing tersebut menjilati tangannya atau kakinya bagian depan atau belakang, nah baru di situ kita hukumi najis dari dirinya sendiri. Allahu wajibahku. Baik. Yang berikutnya, hukum jual beli anjing. Ya. Disebabkan anjing najis air liurnya. Bagaimana dengan jual belinya? Jual beli anjing dari dirinya sendiri. Allahu wajibahku. Hukumnya berkaitan dengan hukum memelihara anjing, boleh ataukah tidak. Hukum asalnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memelihara anjing hukumnya tidak diperbolehkan, haram, kecuali tiga jenis anjing. Yang pertama, anjing yang digunakan untuk berburu. Ada rukhsah di dalam syariat untuk memelihara anjing yang digunakan untuk berburu. Ya. Yang kedua, anjing yang digunakan untuk menjaga ladang atau tanah milik kita atau kebun, boleh. Yang ketiga, anjing yang digunakan untuk menjaga, mengkawal hewan ternak. Ya. Kalau anjingnya difungsikan untuk berburu atau menjaga ladang atau sawah kita, atau digunakan untuk menjaga hewan ternak kita, ya, untuk beberapa anjing untuk menjaga kawanan sapi yang dia miliki atau kawanan kambing yang dia miliki, saking banyaknya tentunya. Kalau kambingnya cuma 2-3 ekor nggak butuh, jadi bila ada nih Allah wahyu. Tapi kalau jumlahnya banyak, puluhan sampai ratusan, mungkin di sebagian tempat butuh, ya, di apa namanya, ditambahkan penjagaan dari anjing, maka diperbolehkan. Selain dari tiga jenis ini, maka kembali ke hukum asal, tidak diperbolehkan. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ittana bikalbin laisa ghairi kalbin sayyidin wala ardin wala nasiyatin. Para siapa yang memelihara anjing bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga ladang, juga bukan untuk menjaga hewan ternaknya. Fa'innahu yakusu min ajrihi siratami kulla yawmin. Barang siapa yang memelihara anjing tidak untuk tiga fungsi di atas, maka akan berkurang dari pahala amalnya setiap hari dua kilo. Mempunyai anjing hanya untuk hiasan saja, ya. Seperti kayak dia memelihara ikan cupang atau burung lovebird, digunakan untuk hewan peliharaan. Dan jadi anjing yang lama, bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga ladang, bukan untuk menjaga hewan ternaknya. Maka setiap harinya pahala kebaikannya dikurangi dua kirot. Ya, setiap hari berkurang. Jadi begini, azalnya Allah berilmu itu kalau stok amal kebaikannya banyak. Bagaimana kalau sedikit? Nah, itu menunjukkan kecaman sekaligus larangan dari Nabi Allah SAW dari memelihara anjing. Nah, dari sini hukum jual beli anjing tidak diperbolehkan kecuali untuk tiga jenis anjing yang tadi dikecualikan dalam syariat. Anjing untuk berburu, anjing untuk menjaga ladang atau sawah, anjing untuk menjaga hewan ternak. Kalau tujuannya salah satu dari tiga ini, maka diperbolehkan. Termasuk jasa melatih anjing. Ya, termasuk jasa melatih anjing. Anjing yang digunakan untuk berburu tentunya harus terlatih. Kalau lagi latih, dia akan berburu untuk dirinya sendiri, bukan untuk suaminya. Ya, anjing yang digunakan untuk menjaga hewan ternak atau sawah ladang atau tanah properti kita, itu juga harus terlatih. Nah, jasa pelatihannya juga diperbolehkan. Selain daripada itu, boleh jasa pelatihan anjing untuk kontes kecantikan anjing misalnya, tidak boleh. Jadi nasehatnya Allah wa iyyakum, karena tidak masuk dalam tiga jenis anjing yang diberi rukhsah di dalam syariat kita. Jadi nasehatnya Allah wa iyyakum. Nah, ini hukum yang berlaku untuk anjing. Bagaimana dengan hewan buas lain yang mirip dengan anjing? Seperti serigala. Apakah dihukumi sama? Misalkan ada seekor serigala nyasar ke kalijodan. Tahu-tahu minum dari lilin anjani Allah wa'iyahu di bejana yang ada di depan rumah kita. Habis tada hujan, jadi lilin anjani Allah wa'iyahu ditaruh apa namanya ember atau bak di depan rumah, ya, nampung air yang turun dari sawah habis hujan. Tahu-tahu ada serigala, bukan anjing ya, serigala minum di bejana tadi. Apakah berlaku hukum yang ada dalam hadis ini? Ada khilaf di kalangan para ulama, namun pendapat yang sahih, hukum yang ada dalam hadis ini hanya berlaku untuk anjing saja. Hewan buas lain, ya, yang bukan anjing, dalam bahasa yang bukan kalbun, maka tidak berlaku hukumnya. Serigala tidak masuk, harimau tidak masuk, singa tidak masuk. Misalkan harimau lepas, ya, dari kebun binatang Surabaya, entah dia naik angkot atau naik becak, tahu-tahu itu dibesarkan diri kita, maka hukum asalnya kembali seperti hewan-hewan pada umumnya. Ya, tidak membawa najis dari jin atau hewan berbahaya. Yang najis adalah anjing, ayam itu najis. Sementara hewan buas lain tidak dihukumi seperti anjing. Allah Taala agar disolat. Kemudian, kalau ada yang bertanya, kenapa air liur anjing harus dicuci 7 kali? Bisakah dikurangi menjadi 5 atau 3 atau 2? Jawabannya tidak bisa dikurangi, dan ini sifatnya tawakkufi ta'abbudi. Ya, ini termasuk bagian ibadah hukum syariat. Entah kita ketahui hikmahnya atau tidak, hukum yang ditentukan oleh Nabi seperti ini. Ya, jadi ini sifatnya ta'abbudiyah. Ta'abbudiyah itu tata cara yang langsung disebutkan oleh wahyu, yang harus kita jalankan walaupun kita tahu atau tidak hikmah dibalik. Ya, ini sifatnya ta'abbudiyah. Sama kayak gerakan-gerakan dalam berwudu, mana saja yang harus dibasuh, mana yang kemudian diusap dan seterusnya, itu semuanya ta'abbudiyah. Sama juga seperti gerakan-gerakan sholat, itu ta'abbudiyah. Ya, dinilai sebagai ibadah yang tata caranya sudah ditentukan, termasuk membersihkan bejana yang digunakan minum oleh anjing. Dicuci sebanyak 7 kali, kemudian dicampur salah satunya dengan tanah. Itu juga termasuk ta'abbudiyah. Baik kita ketahui hikmahnya atau tidak, hukumnya sudah ditentukan oleh wahyu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jadi hadirnya bahwa ia sehingga perlu di cermati baik-baik, ya, khususnya kalau di lingkungan kita banyak berkeliaran anjing-anjing di sekitar kita. Ya, dilihat baik-baik apabila anjing tadi mendekati bejana-bejana kita yang ada airnya. Kalau sampai dia memasukkan moncongnya ke dalam bejana tadi, minum dari air tersebut, maka najis airnya. Buang sisa air tersebut, cuci bejananya sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Adapun hadis yang berikutnya, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan ini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.